Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kami yuhibu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddini amma ba'du. Ya ayuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat MGI TV, sahabat Pesal TV dan para pendengar radio Riyadul Jannah di mana seberada, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam kajian kita tentang Sahih Bukhari. Para jamaah, ikhwan dan akhwat yang hadir di masjid yang mulia ini, pertama ya tentunya kita harus senantiasa bertawakal dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tentunya dalam setiap saat bahwa kita selalu tentunya mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan bagi setiap mukmin untuk senantiasa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga ya tentunya kasus yang tentunya berkaitan dengan musibah yang menimpa kepada seluruh manusia hari ini berkaitan dengan COVID-19, sudah barang tentu bahwa bagi setiap kita untuk senantiasa menjaga diri dan memperhatikan semua arahan-arahan dari pemerintah kita, dari tim-tim tentunya gugus tugas COVID-19, agar tentunya kita terhindar dari apa yang ada hari ini. Setiap mukmin wajib untuk menempuh dua jalan. Jalan yang pertama yaitu menempuh sebab syar'i, yaitu sebab-sebab yang telah ditempuh atau yang telah dijelaskan oleh syariat Islam, di mana kita wajib menyerahkan diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah, banyak melakukan amal soleh, banyak melakukan sedekah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebab yang kedua adalah menempuh sebab kauni, yaitu mengikuti arahan secara ilmiah berkaitan dengan prosedur kesehatan untuk menghindari yang dinamakan dengan wabah. Ya. Dan tentunya untuk kaum muslimin di dalam hal ini, terlebih tentunya sebagai ahli sunnah, mesti kita mengambil apa-apa yang sifatnya umum itu kepada orang-orang yang terpercaya. Dalam arti kita tidak boleh menjadikan sebagian media atau apa yang ada di media sebagai sumber untuk kebijakan kita. Jadi kepada yang terpercaya ya, dalam hal ini tentunya adalah tim gugus COVID-19 yang itu tercantum apa terkumpul dari semua tim ahli gitu ya. Jadi setiap di antara kita harus punya kepercayaan seperti itu. Kemudian dari sisi lain juga bahwa umat Islam juga dituntut untuk lebih waspada dalam setiap keadaan untuk menjaga keselamatan setiap diri kita, kemudian tentunya para ustadz, para kiai, untuk senantiasa kita menjaganya. Di kesempatan sore hari ini, insya Allah kita di penghujung kitab wudu, tinggal beberapa bab dan beberapa hadis saja. Kita masuk ke bab yang ke-70, yaitu hadis nomor 241. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu al-buzzaku wal mukhatu wa nahwihi bis saubi. Qala Urwah an Miswar wa Marwan kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam zamana Hudaybiyah. Fadzakarul haditha wa ma tanakhama Nabi sallallahu alaihi wasallam nukhamah illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum padallaka biha wajhahu wa jildahu. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hadatsana Muhammad ibn Yusuf qala hadatsana Sufyan an Humaid an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala bazaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawbihi tawwalahu ibn Abi Maryam. Qala akhbarana Yahya ibn Ayyub haddatsani Humaid qala sami'tu Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang ludah atau dahak atau yang semisalnya. Yang semisalnya termasuk maksudnya di sini segala sesuatu yang keluar dari badan manusia selain yang keluar dari dua jalan. Ya, di sini termasuk ludah. Ya, kita menamakannya dengan istilah dahak. Kemudian yang keluar dari hidung, ingus. Ya. Kemudian keringat dan yang lainnya apabila kena ke pakaian. Jadi ini berkaitan dengan dua sisi. Apakah dahak, ludah, kemudian ingus itu najis atau enggak? Itu bahasan yang akan dibahas di bab ini. Kemudian termasuk kita akan bahas yaitu termasuk adab di dalam Islam berkaitan dengan meludah. Berkata Urwah, yang dimaksud di sini Urwah adalah Urwah Ibnu Zubair. Jadi Urwah Ibnu Zubair. An Miswar An Marwan, yaitu Marwan Ibnu Al-Hakam, Marwan Ibnu Hakam. Kharja Nabi sallam zaman Hudaybiyah. Nabi sallam keluar ketika terjadi perdamaian Hudaybiyah. Perdamaian Hudaybiyah terjadi pada tahun ke-6 Hijrah, artinya di akhir dari tahun ke-6 Hijriah. Perdamaian Hudaybiyah ini dikenal juga dengan Sulhu Hudaybiyah, yaitu perdamaian Hudaybiyah. Ini ketika Nabi sallam dengan para sahabat ridwanullahi taala alaihim ingin menunaikan umroh tapi dijegal. Kemudian terjadilah perdamaian antara pihak Nabi sallam dengan para sahabat dengan pihak Kufar Quraisy. Dan terjadi juga di situ baiah di antara para sahabat. Kemudian perdamaian Hudaybiyah ini sebagai awal dari kemenangan umat Islam, sebagai awal yaitu Futuh Mekah. Ya. Itu sebagai cerita kisah singkat ya dari perdamaian Hudaybiyah. Mungkin kita tidak terlalu jauh bahas itu. Fadzakarul haditha, lalu disebutkanlah hadis, menunjukkan di sini hadisnya dipotong. Ya. Wa matanakhama Nabi sallallahu alaihi wasallam nukhama ila waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Tidaklah Nabi sallam itu meluda kecuali para sahabat berburu untuk mengambil ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertabaruk dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengusapkan ke wajah-wajah mereka dan ke kulit-kulit mereka. Jadi para sahabat itu mengambil ludah atau dahak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertabaruk dengan mengusapkan ke wajah mereka atau ke kulit-kulit mereka. Nanti kita jelaskan. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dengan muallaq, tapi nanti akan dimausulkan, artinya disebutkan sanadnya pada bab berikutnya. Lalu Imam Bukhari meriwayatkan qala hadatsana Muhammad ibnu Yusuf Al-Firyabi. Muhammad ibnu Yusuf Al-Firyabi qala hadatsana Sufyan, Sufyan ibnu Sa'id Ats-Tsauri. Ya. Ini sekedar kita mengenal sedikit. Jadi Sufyan di tabaqahnya ada dua, Sufyan ibnu Uyainah, Sufyan ibnu Sa'id Ats-Tsauri. Muhammad ibnu Yusuf Al-Firyabi itu meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Ya, an Humaid an Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhai kepadanya, bazaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi thawbihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meludah di kainnya. Jadi beliau meludah di kainnya. Bab ini dibawakan oleh Imam Bukhari dengan mengetengahkan dua hadis, hadis yang mutasil bersanad dengan hadis muallak, itu untuk menjelaskan bahwa air liur atau dinamain dengan dahak atau ingus, keringat itu semuanya adalah suci, jadi tidak najis. Semua yang keluar dari manusia selain yang keluar dari dua jalan itu adalah suci. Seperti orang berkeringat, berdahak, meludah atau keluar ingus, ya. Maka semuanya adalah suci. Yang menunjukkan sucinya bahwa Nabi SAW pernah meludah di kainnya, sedangkan kainnya dipakai sholat. Jadi kalau kainnya dipakai sholat berarti itu adalah suci, karena ketika sholat pakaian wajib suci. Kemudian sebagai dalil juga bahwa para sahabat itu mengambil ludah Nabi SAW, kemudian mereka mengusapkan ke wajah-wajah mereka dan ke kulit-kulit mereka. Seandainya ludah itu najis, maka Nabi SAW akan menegur para sahabat dan akan menyuruh para sahabat untuk mencucinya. Maka diambil kesimpulan bahwa dahak, ya, atau air liur atau air yang ada dinamakan arik, nukhomah, al-busok, al-buzak, itu dalam bahasa Arabnya, itu semuanya adalah suci. Ya. Kemudian di dalam hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat bertabaruk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti udah dilewat, bertabaruk dengan bekas wudunya, di sini bertabaruk dengan air liurnya atau bertabaruk dengan ludahnya. Dan ini khusus bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk yang lainnya tidak boleh bertabaruk seperti ini, dengan dalil bahwa para sahabat juga tidak bertabaruk dengan air liur Abu Bakar atau dengan air liur Umar atau dengan air liur Utsman atau dengan air liur Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian juga para tabi'in tidak bertabaruk dengan Abdullah bin Abbas, dengan Abu Hurairah, dengan Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tabaruk seperti ini hanya untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dari sisi hukum selesai, gampang. Nah, dari sisi yang lain, bahwa di dalam Islam itu dibahas tentang adab meludah. Pertama, dilarang meludah di masjid. Artinya di masjid meludah dilarang. Sengaja. Nabi SAW mengatakan, al-busaku fil masjidi khati'ah, fakafaratuha dabnuha. Nabi SAW mengatakan, meludah di masjid adalah sebuah kesalahan, maka dendanya, hukumannya, menguburnya. Itu kalau masjid yang lantainya pasir. Ya, kalau lantainya seperti kita rasakan hari ini, berarti harus membersihkannya dengan air atau dengan kain atau apa saja. Ini adab. Ya. Karena akan mengganggu pihak yang lain. Artinya orang yang masuk masjid atau mungkin nanti akan duduk itu terganggu. Terganggu. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, anna Nabi SAW ra'a nukhamatan fi jidaril masjid, fatalawana wajhuhu fahakkahu biyadihi. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada dahak menempel di dinding masjid, maka Nabi SAW mengepresikan marah. Jadi kelihatan wajahnya marah Nabi SAW. Maka Nabi SAW membersihkan dengan tangannya. Jadi membersihkan dengan tangannya. Jadi di sini menunjukkan bahwa meludah di masjid tercela. Jadi meludah di masjid adalah tercela, tidak boleh gitu. Kemudian para ulama mengatakan, apa hikmah tentang seseorang artinya tentang larangan seseorang meludah di masjid. Maka para ulama mengatakan li amroini, karena ada dua alasan penting. Jadi kenapa meludah di masjid tidak boleh? Yang pertama, hadza tadullu mimba bil ihana. Yang pertama dikatakan karena ini sebagai dalil tentang ada nilai penghinaan, penyepelean itu, tentang syiar-syiar Allah. Jadi tentang syiar-syiar Allah. Maka dikatakan di dalam ayat Al-Qur'an, "Dzalika wa mayu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Jadi barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu sebagai dalil takwa hatinya. Jadi kalau ada orang mukmin menjaga kebersihan masjid, berarti imannya kuat gitu. Kalau ada orang menyepelekan masjid dengan kotoran, maka menunjukkan lemah imannya. Berarti menyepelekan, karena masjid perlu diagungkan, perlu dimuliakan. Ya. Jadi ini alasan pertama. Alasan yang kedua, yu'dinnas, karena akan mengganggu, memadorotkan pihak orang lain. Jadi akan memadorotkan pihak orang lain. Ya mungkin orang lain duduk, orang lain bersender, atau semisalnya, maka ia akan terganggu dengan sebabnya. Dan Islam telah meletakkan dasar la dharara wala dirar, tidak ada kemadharatan dan jangan membuat madharat. Itu kaidah yang sangat penting dalam Islam. Maka di sini kita tahu bahwa Islam itu melarang kedzaliman. Tidak boleh membunuh, tidak boleh berbuat anarkis, tidak boleh berbuat kekerasan, tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh mengganggu orang. Hatta ini dalam meludah. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan adab dari yang lain, yaitu potongan hadis yang tadi. Idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbahu wala yabsukanna kibala wajhihi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi. Nabi SAW mengatakan, apabila salat salah seorang di antara kamu, maka jangan meludah ke depan dan jangan juga ke sebelah kanannya, tapi meludahlah ke sebelah kiri di bawah kakinya. Ini ketika kita sholat. Dan ini kalau sholat menyendiri. Nabi SAW mengatakan, idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbah. Apabila sholat salah seorang di antara kamu, sesungguhnya ia sedang munajat kepada Allah. Maka jangan meludah ke depan. Jadi jangan meludah ke depan. Ya. Kalau kita sekarang datang ke bupati, datang ke siapa gitu, lalu kita meludah di depannya, itu kan tidak sopan, tidak beradab, apalagi kita dengan Allah. Kemudian kita dilarang untuk meludah ke sebelah kanan. Ja'a fi ba'di riwayah fa innal malaikata 'ala mayyaminikum, sesungguhnya para malaikat berada di sebelah kanan kalian. Maka dilarang kita meludah ke sebelah kanan. Tapi kalau meludah terpaksa, maka ke sebelah kiri di bawah kakinya. Itu kapan? Kalau masjidnya yang ada pasirnya. Kalau masjidnya itu lantai atau seperti ini ada karpetnya, maka tentunya terpaksa orang meludah ke tisunya atau mungkin apa sapu tangannya atau apa namanya itu, silahkan. Ya, ini adab. Jadi dalam Islam punya adab. Ya. Kemudian para ulama juga menjelaskan ketika kita meludah di luar sholat atau di luar masjid, maka seyogianya ketika orang itu meludah di tempat umum, itu tidak di tempat-tempat yang mengganggu orang. Ya, kalau bisa ya meludah ke kainnya aja, meludah ke tisu dan membuangnya. Dan membuangnya. Jadi tidak meludah kemana-mana. Apalagi dengan aturan atau protokol sekarang tentang COVID-19, itu dijelaskan oleh para ahli bahwa penyebaran virus ini lewat apa? Lewat ludah. Jadi Islam berarti telah memberikan satu pijakan dalam semua sistem kehidupan. Artinya melarang meludah di mana saja, kemudian meludah itu dijaga, itu sebelum ada COVID-19 itu. Jadi sebelum ada COVID-19 kita udah diatur. Ya, jadi kalaupun antum sekarang meludah, meludah kalau itu meludah di hatta di tanah atau di mana, maka menginjaknya dengan kaki lebih baik. Ya. Sebagaimana apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi tidak ke depan, tiga ke kanan, tapi ke sebelah apa? Sebelah kiri. Itu adab ketika sholat. Nah, ini sesuatu yang dituntut oleh syariat kita sebagai seorang muslimnya. Ya. Dan kaidah ini kita telah ketahui dari sejak kemarin, yaitu apa? La dhararo wa la dhirar. Jadi Islam itu tidak mengandung madarat, dan Islam melarang setiap kita melakukan sesuatu yang memadaratkan orang, termasuk adab dalam meludah. Ya. Selanjutnya kita masuk ke bab setelahnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babun la yajuzu al-wudu bin nabidi wal muskiri wa qararahu al-Hasan wa Abu Aliya wa qala Atha at-tayammumu ahabbu ilayya min al-wudu bin nabid wal laban. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Ali ibn Abdullah qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Zuhri an Abi Salamah an Aisyah radhiyallahu taala anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu syarabin askara fa huwa haramun. Bab tidak boleh berwudu dengan air perahan anggur atau kurma, dan tidak boleh berwudu dengan setiap yang memabukan. Dan telah membenci Al-Hasan, itu Imam Hasanul Basri, wa Abu Aliyah, ini imam min aimatil sunnah, itu Rafi ibn Mihran, wa Atha wa qala Atha, dan berkata Imam Atha, at-tayammum bertayamum ahabu ilayya, lebih aku pilih dari berwudu dengan air perahan anggur atau berwudu dengan susu. Nanti kejelasannya. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Aisyah dari jalannya Ali ibn Abdullah, ini gurunya Imam Bukhari, yaitu Ali ibn Abdullah Al-Madini. Gurunya memuji muridnya. Beliau mengatakan, Laulal Bukhari maja'a muslimun. Kalau tidak ada Imam Bukhari, tidak akan ada Imam Muslim. Menunjukkan Imam Bukhari jauh lebih tinggi ilmunya dari Imam Muslim. Bahkan Imam Ali Al-Madini mengatakan, aku tidak pernah merasa kecil kecuali kalau ketemu dengan Imam Bukhari. Jadi ini gurunya memuji muridnya. Beliau mengatakan, aku tidak merasa kecil gitu, kecuali kalau ketemu dengan Imam Bukhari. Kalau ketemu dengan Imam Bukhari, dia merasakan di bawahnya, walaupun itu adalah muridnya. Dari Sufyan Ibnu Uyainah, dari Imam Zuhri yaitu Muhammad Ibnu Muslim, dari Abu Salamah, dari Aisyah, dari Nabi Hasalam, beliau berkata, beliau bersabda, kullu syarabin askara, setiap minuman yang memabukkan, fahuwa haramun, maka dia adalah haram. Jadi setiap minuman yang memabukkan, maka itu adalah haram. Sekarang Imam Bukhari berbicara tentang macam-macam air. Jadi tentang macam air. Imam Bukhari mengatakan tidak boleh berwudu dengan air perahan anggur. Nabid. Itu biasanya nabid itu sebuah perjalanan untuk fermentasi. Fermentasi apa? Khamar. Jadi kalau di zaman jahiliyah atau mungkin sekarang juga masih ada, kismis, anggur yang udah dikeringkan, itu disimpan di sebuah tempat, biasanya ya batang kurma itu dibolongin gitu. Batang kurma besar dibolongin, kemudian nanti dimasukkanlah si kismis itu, kemudian diisi air. Nah, air itulah dinamakan dengan nabid. Jadi air itulah dinamakan dengan nabid. Air itulah dinamakan dengan nabid. Nah, kalau di kita dikenalnya dengan perahan. Jadi perahan. Nah, para ulama membagi air kepada dua. Suci, kemudian najis. Jadi air itu ada air yang suci, ada yang najis. Ya. Kalau air yang najis atau yang ada najisnya udah jelas kita tidak bahas. Tetapi ada air yang dimakan ma'ul mutlak, ma'ul ghairu mutlak. Jadi air yang datnya suci gitu. Itu dibagi oleh para ulama, ada ma'ul mutlak, air mutlak. Air mutlak adalah air yang tetap dalam keaslian air. Air hujan, mata air dan semisalnya. Maka itu dinamakan dengan ma'ul mutlak. Adapun ma'ul ghair mutlak adalah air yang berubah dari penamaan aslinya. Jadi air yang berubah dari penamaan aslinya. Air susu, air teh, gitu kan? Air jus gitu ya. Jus jeruk, jus apel, dan semisalnya. Nah, maka para ulama itu menjelaskan air yang seperti ini bukan air untuk wudu. Tidak bisa digunakan untuk berwudu walaupun zatnya adalah apa? Suci. Karena itu bukan air yang dimaksud di dalam syariat. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Maka yang dimaksud adalah air yang mutlak. Ya. Karena udah nama lain. Ya seperti tadi, air susu, air teh, air kopi, ya. Kemudian air perahan-perahan, air jus gitu ya. Jus tomat, jus apel, jus jeruk itu tidak boleh dipakai untuk berwudu. Walaupun zatnya adalah apa? Suci. Walaupun zatnya adalah suci. Ini yang dimaksud oleh Imam Bukhari dalam bagian yang pertama. Dalam bagian yang kedua, Imam Bukhari mengatakan, yaitu tidak boleh bersuci dengan setiap air yang najis. Beliau berdalil dengan khamr. Dalam pendapat jumhur ulama, khamr adalah najis, maka tidak boleh berwudu dengan khamr. Jadi tidak boleh berwudu dengan khamr. Walaupun di sini ada perbedaan dari sisi najisnya, tapi khamr masuk kepada zat yang najis atau masuk kepada zat yang tadi tidak dinamakan air asli gitu. Jadi bukan maul mutlak, bukan maul mutlak. Ya. Nah, masalah khamr zatnya najis atau tidak, nah itu terjadi perbedaan para ulama. Jumhur ulama sepakat bahwa mereka mengatakan khamr adalah najis. Khamr adalah najis ya, berdasarkan ya firman Allah Ta'ala ataupun hadis-hadis yang lainnya. Kemudian sekarang kita pindah bab setelahnya, masih ada waktu 1/4 jam lagi ya sebelum pertanyaan. Sekarang kita akan bahas tentang akhir dari bab ini, yaitu bab bersiwak. Bab bersiwak. Ya. Walaupun siwak itu merupakan sunnah dalam berwudu, dan siwak dilakukan di awal wudu, tapi Imam Bukhari mengakhirkan hadis siwak. Gitu. Kan bersiwak bukan setelah wudu, bukan akhir dari wudu. Siwak adalah di awal wudu. Dalam hadisnya, laula an asyqa ala ummatin la amartu bisiwaki inda kulli wuduin. Tapi hadisnya bukan syarat Bukhari. Jadi hadisnya bukan syarat Bukhari. Adanya di Ashabus Sunan, dan Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadis tadi, tapi meriwayatkan sejumlah hadis yang menunjukkan Nabi SAW suka bersiwak. Imam Bukhari tidak mencantumkan hadis tentang siwak di awal-awal wudu, tapi di akhir wudu. Menunjukkan bahwa Imam Bukhari berbeda dengan ulama yang lain dari sisi tartib masalah-masalah hadisnya gitu. Ya, maka para ulama mengatakan tarjihat. Tarjihat itu kelebihan dan kekurangan Sahih Bukhari dengan Sahih Muslim. Kalau Sahih Muslim tartib dari sisi kuat hadis, kemudian hadis setelahnya lebih lemah gitu. Dan dari sisi tartib babnya lebih tersusun dibandingkan dengan Sahih apa? Bukhari. Itu kelebihan Sahih Muslim dibandingkan dengan Sahih Bukhari. Bab yang ke-73, qala babu as-siwak. Wa qala Ibnu Abbas, bittu inda Nabi sallam fastanna. Qala hadatsana Abu Nu'man, qala hadatsana Hammad Ibnu Zaid an Ghailan Ibnu Jarir an Abi Burdata an Abihi qala ataitu Nabi sallam fa wajadtuhu yastannu bi siwakin bi yadihi yaqul wassiwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa. Wa qala Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Utsman qala haddatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashuhufahu bisiwak. Bab bersiwak. Ya. As-siwak tadulu ala amrain. Imma ala makna ismin li fi'il au yadulu ala alah. Siwak itu menunjukkan kepada dua makna. Makna yang pertama fi'il, perbuatan. Bimana istimalus siwak, yaitu menggunakan siwak. Ya. Yani perbuatan. Yang kedua alal alah, yaitu menunjukkan kepada alat, yaitu syajaratun khos yustakmal al-arab yastakubihi. Siwak adalah pohon yang khusus atau batang pohon yang khusus yang digunakan oleh orang-orang Arab sebagai alat untuk bersiwak. Ya. Maka hukum asal siwak ya ini, itu siwak itu. Jadi kalau sikat gigi yang kita pakai itu pengganti dari sini. Hukum asal adalah ini, siwak itu. Dan siwak yang dipakai hukum asal adalah akarnya, bukan apa? Batangnya gitu. Yang lebih lentur, kemudian lebih mungkin dari sisi kandungan energinya itu lebih gitu dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Jadi kalimat siwak imak menunjukkan kepada perbuatan, yaitu perbuatan orang menggunakan ini, atau menunjukkan kepada benda yang dipakai untuk bersiwak. Waqala Abdullah ibn Abbas, dan berkata Abdullah ibn Abbas. Ya. Dan di sini tentunya ya hadisnya mausul di tempat lain. Apa kata beliau? Bittu inda Nabi sallam, aku tidur bermalam di rumah Nabi sallam. Fastanna, maka beliau beristinan. Beristinan itu ya maknanya bersiwak. Ya, dalam riwayat yang lain beliau bangun untuk tahajud. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan ya riwayat dari ya, sahabat yang lainnya. Beliau mengatakan ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtuhu yastannu bisiwakin. Aku mendapatkan beliau sedang yastannu bisiwak, artinya sedang bersiwak. Itu menggosok gigi bahasa mudahnya. Biyadihi, dengan tangannya. Yaqulu au au. Ya. Berarti agak sedikit keras. Nah, au apakah itu suara ininya? Ya, seperti kalau kita itu kan bersuara ya. Krek-krek lah gitu. Digambarkan. Ya. Wasiwaku fifihi, sedangkan siwak berada di mulutnya. Wa ka'annahu yatahawwa. Ya. Ya, ketika orang bersuara gitu. Suara yang keluar dari mulut. Ya. Jadi suara yang keluar dari mulut. Ya. Hadis yang kedua adalah hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Keadaan Nabi sallam apabila qoma minal laili, apabila bangun dari tidurnya, artinya bangun malam dari tidurnya, yashuhufahu bisiwak, maka beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Jadi bangun tidur beliau bersiwak. Ya. Di hadis pertama itu menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersiwak dengan penuh semangat. Jadi beliau bersiwak dengan penuh apa? Semangat. Jadi menggunakan siwaknya itu dengan semangat. Semangat itu ya kenceng gitu. memegang siwaknya kencang sehingga kedengaran tadi, ya, saking kencangnya. Kemudian di hadis yang kedua bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersiwak ketika bangun dari tidur. Maka di sini ada sejumlah tempat yang khusus bersiwak. Maka bersiwak hukumnya sunnah secara mutlak. Tetapi ada yang dianjurkan untuk lebih diperhatikan untuk bersiwak. Jadi kapan gosok gigi sunnah muakkadah gitu. Jadi bersiwak secara umum hukumnya sunnah, tapi ada tempat-tempat yang lebih dianjurkan. Pertama, ketika akan sholat. Hadis Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli sholatin. Kalaulah tidak memberkatkan kepada umatku, aku akan memerintahkan umatku untuk bersiwak setiap sholat. Satu. Kedua, inda kulli wudu, setiap akan berwudu. Hadis Abu Hurairah, kalau hadis tadi di Sahih Bukhari juga ada, kalau yang kedua tidak ada, yaitu hadis yang berbunyi, laula an asyqa ala ummatin la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu'in. Yaitu Nabi SAW mengatakan, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, tentu aku akan memerintahkan umatku untuk bersiwak dalam setiap akan berwudu. Ya, berarti kedua. Ketiga, inda qiyamu min naum, apabila orang bangun dari tidur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang tadi, bahwa Nabi Hasalam itu bangun malam, maka beliau memulai dengan membersihkan giginya. Artinya bersiwak setelah bangun dari tidur. Berarti ini adalah tempat yang ketiga. Tempat yang keempat adalah ba'da to'am, yaitu setelah makan. Setelah makan. Ya. Tempat yang kelima adalah ba'da tulil kalam, apabila orang setelah sedikit lama berbicara. Karena orang berbicara, ya, mengeluarkan sesuatu yang itu dari dalam, maka selayaknya dia bersiwak setelah itu. Itu yang dianjurkan, ya, secara khusus. Kemudian diantaranya adalah inda duhul bait, apabila kita masuk rumah. Jadi para suami selayaknya ketika masuk ke rumah itu bersiwak dulu. Aisyah mengatakan, karena Nabi SAW idza dakhala al-bait bada yashushufahu. Keadaan Nabi SAW apabila beliau akan masuk ke rumah, maka beliau bersiwak dulu. Jadi kalau antum menyenangi kalau masuk rumah istri udah berdandan, istri udah menor gitu ya, maka istri juga menyenangi antum bersih gitu. Jadi suami wajib juga memenuhi hak istri, sebagaimana istri berkewajiban untuk memenuhi hak suaminya. Makanya kalau ada para pemuda tanya, Ustaz, memilih istri yang solehah atau yang jamilah? Kalau punya istri, pilih yang mana? Yang cantik ataupun yang soleh? Jawabannya, solehah, jamilah. Yang solehah dan cantik gitu. Itu pilihan utama. Jawaban sahih ini bukan jawaban Ustaz Abu Qatadah, jawaban Nabi SAW. Karena Nabi SAW mengatakan, khairun nisa man idza nadarta ilaiha syaratka, wa idza amartaha ata'atka, wa idza ghibta anha hafizat an nafsiha wa amwalika. Sebaik-baik wanita adalah yang apabila kamu melihatnya, kamu senang, gitu. Membikin kita ceria, gitu. Dan apabila kamu memerintahkannya, maka ia mentaatimu. Dan apabila kamu pergi darinya, maka dia bisa menjaga dirinya dan bisa menjaga hartamu. Itu apa? Wanita pilihan. Tapi kalau ada dua wanita, yang satu ya cantik sangat gitu, tapi akhlak dan adabnya, agamanya kurang. Yang satu wanita ya biasa, tapi soleha. Maka di sini tentunya memilih apa? Yang soleha. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Fafat bidat didin taribat yadak. Pilihlah yang beragama, maka kamu akan selamat. Gitu. Ya. Tapi Nabi SAW itu mencontohkan ketika beliau masuk rumah, itu memulai dengan bersiwak. Bersiwak. Jadi kaum muslimin itu semuanya good looking gitu. Jadi semua pemuda muslim itu harus perlente, gagah perkasa. Mampu bela diri gitu kan? Gagah perkasa. 1:20 atau 1:10. Itu orang mukmin. Karena penduduk bumi yang muslimnya lebih sedikit dari yang tidak muslimnya. Jadi semua muslim itu harus good looking. Sehebat-hebat penampilan. Jadi orang mukmin itu harus sehebat-hebat penampilan. Coba penampilan Jibril alaihissalam ketika belajar. Bukan penampilan kayak kita hari ini mungkin. Mau ngaji pakai sarung yang udah 1 abad tidak disetrika, tidak dicuci gitu kan. Mau sholat pakaian yang digantung dekat imam, enggak pernah dicuci, enggak ya. Jibril alaihissalam ketika belajar apa? Bainanah nujurusun inda Rasulullah SAW ittola alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu sawadi syakri laisalahu asar. Para sahabat menceritakan, Umar radhiyallahu ta'ala menceritakan, ketika kami sedang duduk-duduk dengan Nabi SAW, tiba-tiba muncul seseorang yang bajunya putih sekali, rambutnya hitam sekali, dan sisirannya tidak ada bekas bepergian. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a yadihi ala fahdaihi ila akhir hadis. Ini ya sosok seorang mukmin. Ya. Sosok seorang mukmin itu dalam Quran sering digambarkan apa? Rijal. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan, ya, tidak ada nabi yang diutus kakek-kakek, enggak ada. Ma ba'asallahu nabiyyan illa qatan. Itu ungkapan Abdullah bin Abbas. Tidak ada seorang nabi yang diutus kecuali seorang pemuda. Ya, Ashabul Kahfi pemuda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya. Qalu sami'na fatan yadhkurum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar seorang pemuda namanya Ibrahim, pemuda. Kemudian Nabi Musa pemuda. Dan sosok Nabi Musa goyur. Goyur itu pemberani, dan ketika memukul, 1 kali pukulan itu ke rumah sakit. Liang lahat 1 pukulannya itu. Ya, disebutkan dalam hadis. Kemudian batu yang diangkat oleh orang lain lebih dari 10 orang sampai 100 orang diangkat oleh oleh Nabi Musa alaihissalam sendiri gitu. Kemudian Allah mengisahkan kaum Bani Israel yang sedang dijajah oleh Jalut. Siapa yang diutus? Pemuda yang namanya Talut. Apa? bukan keturunan bangsawan, bukan hartawan, tetapi apa? Bastatan fil ilmi wal jismi, orang yang fisiknya kuat dan ilmunya luas gitu. Jadi orang muslim itu pasti bersih gitu. Fisiknya kuat. Ya. Bahkan saya ceritakan sedikit sini. Itu tentara Tariq Ibnu Ziyad ditakuti musuh di saat itu. Salah satunya adalah syaja'ah, keberanian. Di mana itu satu botol air itu apa jatuh ke lautan. Itu beberapa tentaranya itu menyelam untuk mengambil botol air itu. Semua musuh memprediksi kalau satu botol air saja mereka mau berkorban, dan keberanian sejauh itu maka tidak akan menyisakan musuh. Jadi botol saja diambil, ini satu botol diambil, menyelam ke dasar lautan. Berarti tingkat keberaniannya tidak mungkin. Ketika ada musuh akan membiarkan musuh lari gitu. Kenapa? Karena derajat musuh lebih besar dari derajat satu botol air ini gitu. Nah, ini syaja'ah. Syaja'ahnya pemberaninya orang-orang mukmin. Maka digambarkan dalam semua kehidupan orang mukmin itu bersih, ya. Selalu menjaga kesehatan, selalu menjaga keindahan, selalu menjaga kegagahan. Nah, kenapa kita berbicara itu? Gagah. Coba Jumat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari pakaian pilihan. Idul Fitri menganjurkan kita memilih pakaian pilihan. Hari Jumat dianjurkan mandi. Mau umroh dianjurkan mandi. Apa? Mau Idul Fitri dianjurkan mandi, bergaya, semuanya. Itu dalam rangka apa? Keindahan. Semua sistem kehidupan itu. Cuma mungkin kita mempelajari Islam ini tidak utuh itu ya. Padahal dalam semua sisi kehidupan kita udah diajari hal-hal yang seindah mungkin itu. Bahkan pelajaran terakhir di sore hari ini kita lihat, setelah jima, mandi janabah. Apa tidak ada keindahan? Ada keindahan. Orang setelah jima membersihkan air maninya, mandi janabah. Setelah haid, mandi janabah. Setelah apa? Berhenti dari darah nipas, mandi janabah. Mau sholat, berwudu. Semuanya. Bahkan dianjurkan dalam syariat Islam, kalau mau mengulangi jima, berwudu di antara keduanya. Kalau mau tidur setelah jima, kalau tidak mandi dulu, setidaknya wudu dulu gitu kan. Semua berkaitan dengan fisik, kesehatan, keindahan, kenyamanan. Nyaman apa? Nyaman dalam tidur dengan bersih gitu kan. Semuanya gitu kan. Dan Islam telah mengatur dari berbagai sisi ya. Termasuk di sini bersiwak dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam berwudu, dan bersiwak tentunya awal dari berwudu. Ya, insyaallah kita akan bahas di bahasan di pekan depan sebagai akhir dari pembahasan tentang kitab wudu ya. Satu kali lagi ya bab wudu di pertemuannya akan datang insyaallah. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan untuk ilmu yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini berkenaan dengan pembahasan kita, yaitu tadi adalah hukum seputar meludah dan juga ada hukum seputar bersiwak. Baik sahabat Gemah Islam, kita akan masuk dalam segmen tanya jawab, dan juga para jemaah hadirin, ikhwan ataupun akhwat, bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat SMS ataupun WhatsApp di nomor 0811-2425255. Kami ulangi kembali bagi sahabat Gemah Islam ataupun jemaah hadirin, ikhwan dan juga akhwat, bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor 0811-2425255 berkenaan dengan tema kita di kesempatan sore hari ini. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Baik, pertanyaan Ustaz dari Mikaela Yusuf. Ustadz, saya seorang istri dan saya harus wangi di depan suami. Harus sedang, apa? Harus wangi. Nah, Ustadz, harus wangi di depan suami. Sedangkan saya membuka usaha tambal ban, banyak laki-laki. Bagaimana ya Ustadz? Saya ingin berdandan tapi saya takut dosa karena terlihat oleh pria atau laki-laki lain. Atau bagaimana dengan niat saya? Karena niatnya untuk suami Ustadz. Oh iya. Pertama, ya hukum memakai minyak wangi ya. Kita tidak boleh keluar dari rumahnya dengan mengenakan minyak wangi yang tercium baunya ya. Hal itu bahwa Nabi SAW mengatakan ayyuma ram'atin ya ayyuma imra'ah kharajat watafatarat fa innaha zaniyah aw kama qala Nabi sallam. Jadi wanita yang mana saja dia keluar dengan mengenakan minyak wangi, yang tentunya minyak wangi itu tercium oleh yang sekitarnya, maka dianggap si wanita itu melakukan pelanggaran. Artinya di situ dikatakan zaniyah bukan berarti pezina, tetapi menyerupai seorang apa? Zina. Maka minyak wangi untuk perempuan itu lebih dari warna, beda dengan laki-laki. Beda dengan laki-laki. Ya. Maka tentunya berdandan untuk wanita itu ketika dia berada di rumah, di rumahnya. Adapun ketika dia keluar, maka dengan yang normal saja atau yang sifatnya normatif ketika orang itu bersih gitu ya. Bagi wanita yang belum memakai apa? Tutup muka. Tetapi bagi wanita yang telah memakai tutup muka, maka tidak ada masalah baginya. Tapi wanita yang berkeyakinan bahwa menutup muka tidak wajib dan dia berkeyakinan bolehnya menampakkan muka, maka tidak boleh bertabaruj ya. Ketika dia keluar bukan di rumahnya. Ya tentunya ketika mungkin dia sebagai penjaga atau di warung, ya ketika dia bukan di rumahnya khusus, ya ketika dia jaga warung ya memakai biasa saja kalau itu belum berpendapat mukanya tertutup. Allah Ta'ala alam. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya kita, sahabat Gemah Islam. Baik, tadi terlupa kita dahulukan penanya untuk ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz, kami persilakan dan insya Allah nanti ada sedikit hadiah oleh Ustaz. Kami silakan bagi ikhwan yang ingin bertanya langsung seputar pembahasan di sore hari ini. Baik, silakan Bapak, ada mikrofonnya. Ya, silakan. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, Ustaz. Jadi pertanyaannya, apakah ketika berpuasa dianjurkan juga untuk bersiwak? Bersiwak. Ya. Di sini pendapat yang kuat bahwa bersiwak itu dianjurkan walaupun kita sedang berpuasa. Jadi bersiwak dianjurkan walaupun kita sedang berpuasa. Dengan dalil umum tadi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli salatin. Bahwa Nabi SAW mengatakan, kalaulah tidak memberatkan kepada umatku, maka aku akan memerintahkan umatku untuk bersiwak dalam setiap sholat. Dan di sini umum, baik sedang puasa ataupun tidak sedang puasa. Tetapi orang yang bersiwak ketika puasa tentunya menjaga. Artinya menjaga jangan sampai mungkin air ketelan gitu ya. Ya harus diperhatikan itu, poin-poin itu. Ada riwayat dari Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i berpendapat yukroh as-siwaku ba'da zawal. Bahwa Imam Syafi'i berpendapat makruh hukumnya bersiwak setelah tergelincir matahari. Ya. Dan berdalil dengan hadis, yaitu hadis yang berbunyi bahwa luhufu famil sha'im atyabu min rihil misk, bahwa Nabi SAW mengatakan bau mulut orang yang puasa itu lebih wangi dari minyak kasturi. Maka Imam Syafi'i dengan hadis ini berpendapat, jadi kalau bersiwak setelah zawal maka akan menghilangkan keutamaannya, keutamaan bau mulut itu. Karena Nabi SAW mengatakan bau mulut orang yang puasa lebih utama atau lebih wangi dari minyak kasturi. Jadi kalau bau mulut itu dibuang, berarti menafikan keutamaan yang tadi. Tetapi pendapat yang kuat bahwa bersiwak ketika puasa itu dibolehkan, disunahkan, disyariatkan, dan tidak ada hukum makruh itu, walaupun itu setelah tergelincir matahari. Ya. Ya. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya. Semoga menjadi kejelasan untuk penanya kita, untuk Bapak yang bertanya. Baik, pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan kembali dari pesan singkat Ustaz. Baik, bismillah Ustaz, apakah hadis yang berbunyi bahwa Rasulullah SAW melarang laki-laki menyisir rambutnya kecuali ghiban, artinya sehari menyisir atau sehari tidak Ustaz? Apakah hadis ini sahih Ustaz? Nah. Ya, hadisnya sahih, yaitu kasratu tamassut, yaitu banyak menyisir. Jadi banyak menyisir, itu hadisnya sahih, tetapi tidak sampai haram. Dalam arti tidak mubalaghah. Jadi tidak apa? Tidak berlebih-lebihan. Tetapi menyisir hukumnya sunnah. Jadi secara umum menyisir hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Tapi kalau orang ya mungkin setiap saat sedikit-sedikit ke apa? Ke cermin nyisir lagi. Ya, itu juga mubalaghah. Artinya hukumnya apa? Setidaknya adalah makruh. Allah taala. Naam Ustaz. Tapi kalau sehari sekali termasuk mubalaghah Ustaz? Enggak Ustaz ya. Habis sehari sekali tidak. Baik Ustaz. Naam. Jazakumullah khair untuk jawabannya Ustaz. Dan kami persilakan kembali untuk sahabat Gema Islam ataupun jamaah ikhwan ataupun akhwat yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat di nomor telepon 0811 2425255. Baik, sambil menunggu pertanyaan Ustaz, masih ada tersisa hadiah, barangkali ada pertanyaan langsung dari Ustaz untuk materi di sore hari ini. Untuk apa? Untuk hadiah Ustaz, pertanyaan dari Ustaz. Untuk siapa? Untuk jamaah Ustaz. Gak perlu lah nanti, insyaallah. Baik Ustaz, kalau gak ada, ini ada pertanyaan dari materi kita di sore hari ini. Ada yang bertanya sebelumnya? Mungkin? Kami persilakan kembali. Baik, ada yang bertanya terlebih dahulu. Kami persilakan. Waalaikumsalam. Kalau ada apa? Kalau ada ada gangguan Ustaz. Ketika sedang sholat. Bukan meludah ya. Bahasanya falyatanaffal. Tanaful itu bahasa Indonesianya apa ya? Memercik, Ustaz. Hah? Memercik. Apa ya bahasa? Bahasa Indonesia. Memercik. Bahasa apa? Itu syaitan ya. Nafas. Bahasa Indonesianya apa ya disebutkan? Kalau bahasa Sunda maka yang ya nah itu. Jadi bukan mengeluarkan ludah ya. Jadi tidak ada apa ludahnya gitu. Tidak ada ludahnya. Sahih boleh. Tapi bukan meludah ya. Jadi bisa dipraktekkan kan? Kayak gini. Nah, baik. Jadi bukan yang ludah keluar. Bukan. Ludahnya saat ya. Baik. Tapi untuk kedudukan hadisnya sahih saat ya. Meludah ke kiri. Nah, kalau untuk gangguannya sendiri, gangguan seperti apa sih Zat, pada saat sholat itu kita? Ya, ketika orang terganggu aja dalam sholatnya seperti ragu, kemudian tertekan dengan perasaan di situ ada gangguan setan. Itu. Kalau memikirkan sesuatu, misalkan ya lupa naruh kunci, lupa naruh dompet, itu termasuk nggak Zat godaan? Iya, itu termasuk godaan syaitan, sama semuanya. Jadi boleh dianjurkan untuk meludah ya Zat ya? Baik Zat, jazakallah khair untuk jawabannya, semoga menjadi kejelasan dan juga jawaban untuk penanya. Baik, sudah masuk kembali satu pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah tidak mencantumkan nama Ustaz. Ustadz, apakah benar kita dalam bermadhab harus memilih salah satu? Misalkan kita mengambil madhab Syafi'i dan kita harus mengikuti madhab Syafi'i secara kafah atau semuanya Ustadz. Kita tidak boleh mengambil yang enak-enaknya saja. Syukran Ustadz. Iya, ada dua sisi ya dari pertanyaan tadi. Pertama, tidak ada kewajiban bagi setiap muslim harus bermadhab dengan satu madhab di dalam beragama. Jadi tidak ada kewajiban bagi setiap muslim harus bermadhab dengan satu madhab di dalam beragama. Tetapi setiap muslim, setiap tolob ilmi, setiap ulama, sudah barang tentu ketika ia mempelajari agama itu mengikuti tentang madhab. Dalam arti kita mengambil manfaat dan mengambil pembelajaran dari ulama-ulama kita. Salah satunya dari ulama yang empat di dalam memahami Islam ini. Tapi tidak ada satu ketentuan bagi setiap mukmin bermadhab dengan satu madhab. Syafi'i atau harus Hambali atau harus Maliki atau harus apa? Hanafi, tidak ada. Ya. Tapi bagi penuntut ilmu, bagi orang belajar agama ingin menjadi orang alim, itu sudah barang tentu mengikuti cara pola memahami Islam di kaidah yang sudah diletakkan oleh mereka para ulama. Dan tidak ada orang akan bisa menyendiri, mustakil dari setiap bimbingan, penjelasan para ulama berkaitan dengan agama ini. Ya. Sisi yang kedua, betul bahwa kita tidak boleh beragama dengan salah satu dari mazhab yang empat dengan memilih yang cocok dengan kita. Jadi memilih-milih yang cocok dengan kita. Yang pokoknya ketika ada perbedaan antara dua pendapat, maka bukan ditinjau dari sisi kuat hadis atau kuat dalilnya, bukan ditinjau dari sisi kuat argumentasinya, tetapi yang cocok buat kita, maka mungkin yang sama diambil, yang tidak sama ditolak. Maka ini tentunya tidak boleh, karena bukan mengikuti dalil, tetapi itibaul hawa. Orang yang seperti ini berarti mengikuti apa? Hawa nafsunya. Tidak boleh. Ya. Bahkan mungkin sebagian di antara kita, bahkan antum mungkin, ketika bertanya kepada sejumlah ustadz, itu kadang tanya ke si A, nggak boleh, kata si A, sugan wae cenah ke ustadz anu mah boleh, gitu. Sehingga dia pergi ke ustadz yang lain bertanya lagi, ternyata kata ustadz ini boleh, ah ustadz ini saja, gitu. Dia tidak melihat dari sisi argumentasi benar, ini nggak boleh, itibaul hawa, ini mengikuti apa? Hawa nafsu kalau seperti ini, gitu. Jadi tidak boleh. Dan sesuatu yang paling berat bukan penanya sebenarnya, adalah pemberi fatwa. Banyak orang yang memberi jawaban kepada sebuah pertanyaan yang dihitung kemaslahatan yang bertanya, tapi ia tidak menghitung kemaslahatan dirinya. Apa yang dimaksud? Banyak dai atau banyak ustadz atau banyak orang yang punya ilmu yang dia menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan menghitung kemaslahatan si penanya saja. Sehingga yang dihitung kemaslahatan yang bertanya, tapi dia tidak ingat kemaslahatan dirinya, sehingga menjawab tanpa dalil atau menjawab mungkin yang tidak boleh jadi boleh, gitu, yang boleh menjadi tidak boleh, karena dia tidak melihat. Nah, maka seorang dai, seorang alim, yang harus diperhitungkan itu jawaban itu ada dalilnya, jawaban itu benar, jawaban itu benar argumentasinya, itu yang harus dihitung. Bukan yang diprediksi adalah orang yang bertanya. Dan ini musibah di akhir zaman hari ini, gitu. Jadi musibah orang yang punya majelis, musibah orang yang diminta fatwa hari ini, dia berbicara itu. Atau sisi yang lain yang perlu saya juga jelaskan, ya, antum saya pemirsa, ya, kita bukan berbicara menjaga dan menolong Islam, karena Islam ini akan dijaga Allah. Islam ini akan ditolong Allah. Ya. Ya. Tapi yang harus dipertanyakan sama kita, apakah kita sebagai pelaku pengamal Islam atau bukan, gitu. Dan itu yang akan dinilai bagi kita, gitu. Jadi jangan sekali-kali umat Islam ingin menolong Islam, tapi bukan dengan syariat Islam. Jangan sekali-kali kita membela Islam, tapi bukan dengan cara Islam. Kenapa? Karena Islam akan dijaga, ketika kita salah tidak akan dijaga dari neraka. Ketika kita melakukan kekeliruan, penyimpangan dalam manhaj, penyimpangan dalam syariat, ketika kita mengklaim membela agama Allah tetap akan dijaga Allah. Sementara kita ketika melakukan pelanggaran, akan diazab dengan sebabnya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ungkapan para ulama mengatakan, bukan Anda mengklaim cinta kepada Allah, tapi yang harus ditanyakan, Anda dicintai Allah atau enggak, gitu. Itu yang jadi masalah. Kalau kita mengklaim cinta kepada Allah, buktikan bahwa kita melakukan segala sesuatu yang dicintai Allah, gitu. Jadi bukan kita mengklaim cinta kepada Allah, tapi yang harus ditanyakan, apakah Allah cinta kepada kita atau enggak, gitu. Nah, itu salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh kita. Ya. Baik Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya, untuk sahabat umat Islam dan untuk kita semua. Baik, pertanyaan tadi mungkin mengakhiri segmen tanya jawab kita di kesempatan sore hari ini Ustaz. Masih tersisa satu hadiah siwak lagi. Kita buka pertanyaan, boleh Ustaz? Boleh. Iya, Bapak. Silakan. Siwak dulu atau minum dulu? Ini pertanyaannya. Berkaitan apakah siwak dulu atau minum dulu gitu? Ya, apakah siwak dulu atau minum? Minum dulu. Ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan apakah utama siwak dulu atau utama minum dulu. Menurut sebagian dokter termasuk juga Tibu Nabawi, bahwa pada air liur atau pada mulut kita itu ada obat untuk kita, sehingga baik bagi seseorang mengawali dengan minum. Jadi mengawali dengan tidak bertentangan insyaallah dengan hadis yang mengatakan apa, bersiwak, karena tidak menafikan ya tentang bolehnya minum sebelumnya. Jadi tidak ada dalil atau tidak bisa diambil kesimpulan bahwa perbuatan yang pertama dilakukan oleh Nabi SAW adalah siwak dulu sebelum minum. Jadi tidak mengapa kalau diketahui oleh orang yang ahli dari kesehatan bahwa dari air apa liur mungkin yang mulut kita itu ada jenis pengobatan kesehatan, itu tidak mengapa. Sebagaimana saya telah menjelaskan, itu amalan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wallahu ta'ala ala. Nah, mungkin sampai di sini pembahasan kita di sore yang berbahagia ini, dan kita insyaallah satu pertemuan lagi berkaitan dengan bab wudu, yaitu tentang wudu sebelum tidur bersama hadis-hadisnya yang kita akan jelaskan insyaallah. Dan untuk tiga penanya kita kasih hadiah tiga siwak dari bab siwak insyaallah.